hal tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun, kemudian dia terhalang dari surga. Ya, jadi siapa yang berkeyakinan dua kalimat syahadat tersebut tanpa ada keraguan, maka niscaya dia tidak akan terhalang dari surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang budiman, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Ya. Apa arti al-qabul? Artinya menerima, ya, dengan hati dan lisan apa yang dikandung oleh kalimat ini, apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan kaum musyrikin dengan firman-Nya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Mereka itu bila dikatakan kepada mereka, ya, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Inilah keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita menerima akan kalimat la ilaha illallah dan tidak menyombongkan diri. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka terjagalah dariku harta dan jiwanya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu al-inqiyad, artinya tunduk, ya, tunduk dan pasrah terhadap tuntunan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, ya, yang artinya kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang azab kepada kalian kemudian kalian tidak ditolong. Surat Az-Zumar ayat 54. Ya, ini penting, ya. Al-inqiyad wal istislam, tunduk dan pasrah terhadap tuntunan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadhib, ya. Artinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haruslah dia dalam keadaan jujur mengucapkannya tanpa ada unsur kedustaan. Ya. Ini berbeda antara kita sebagai orang yang beriman dengan orang munafik. Kita ketahui mereka, orang-orang munafik, mengucapkan la ilaha illallah tetapi bukan dari lubuk hatinya, ya. Dalam hatinya dia mendustakan kandungan dan isi dari kalimat tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia mengucapkannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka belum diuji, ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, para hadirin, pemirsa yang budiman, al-ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hendaklah dia mengucapkannya dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsih. Yang artinya, manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari relung hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketujuh, para pemirsa yang budiman, di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Hendaklah kita cinta kepada kalimat tersebut. Hendaklah kita mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kita mengamalkan serta konsisten dengan syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Yang artinya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal ya, yang mana bila terdapat pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama yaitu agar Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, agar dia mencintai seseorang hanya semata-mata karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena sebab lainnya. Kemudian yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya bila dicampakkan dia ke dalam api neraka. Ini tiga hal yang mana bila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang budiman, yaitu al-kufru bit-taghut, ya, mengingkari taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah sedang dia dalam keadaan ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar, ya, kufur terhadap taghut dan dia beriman, ya, kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kuat. Suratul Baqarah ayat 256. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma 'alaihi maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka terjagalah hartanya maupun darahnya. Inilah seluruh syarat-syarat la ilaha illallah, yang mana bila kita mengucapkan la ilaha illallah tersebut dengan diiringi oleh syarat-syaratnya, maka insyaallah kita akan termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Sampai di sini para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan bagi pemirsa. Sampai di sini insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.